Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di ayat yang ke-31 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad khasiral ladina kadzabu bilika illah, sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhum sa'ah, apabila kiamat datang pada mereka bertatan tiba-tiba. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana, duh meruginya kami, alamma faratna, karena kecerobohan kami. Fiha, dalam mempersiapkan diri menyambut kiamat. Wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka memikul dosa-dosa mereka, ala zuhurihim, di atas punggung-punggung mereka, ala masa yazirun, dan sungguh jelek apa yang mereka lakukan, atau sungguh jelek apa yang dosa yang mereka lakukan. Maka kandungan yang ketiga dari ayat ini dalil bahasanya kiamat ta'ti bartatan, datangnya tiba-tiba. Dan ini baik kiamat besar ataupun kiamat kecil, yaitu kematian. Fasa'atu surah, maka kiamat kecil yaitu kematian, ta'ti bartatan, datang tiba-tiba. Maka datanglah zalazil, keguncangan, satu hal yang mengguncangkan bartatan, atau datanglah keguncangan bartatan tiba-tiba. Wata'ti, dan datanglah al-awasib, angin kencang yang menghancurkan, wal-kwasib, dan suara yang menggelegar, pertanda hancurnya dunia bertatan tiba-tiba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal ini dengan Allah katakan di surat Al-A'raf ayat yang ke-97, afa'amin ahlul qura, apakah penduduk berbagai negeri tersebut merasa aman, ayatiyahum ba'suna, datang pada mereka azab kami bayatan di malam hari, wahum na'imun, dan mereka lelap tidur. Artinya sadiruna, mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dan tidak memikirkan azab. Fayatihim, maka datanglah kepada mereka azab tersebut dalam keadaan mereka lelap tidur. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk berbagai negeri tersebut merasa aman, ayatiyahum ba'suna, datang kepada mereka azab kami duhan di waktu duha, wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang main-main. Artinya lahuna, mereka lalai dan tidak memikirkan datangnya azab, lalu datanglah azab kepada mereka. Afa aminu ak makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah. Makar Allah adalah Allah murka pada seseorang dalam keadaan orang tersebut berada dalam keadaan aman dan penuh dengan kenikmatan. Dan maka Allah pada mereka bi'an'ama alaihim, dengan Allah memberikan berbagai nikmat pada mereka berupa rasa aman, warahat, dan kelapangan rezeki, warahat, dan kenyamanan hidup. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka jadilah tiba-tiba dalam hal ini mencakup datangnya kiamat besar, hancurnya dunia, ataupun kiamat kecil yaitu kematian. Kemudian kandungan yang keempat adalah sangat besarnya penyesalan orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun mengakui bahasanya mereka telah ceroboh. Namun apakah penyesalan dan pengakuan ini manfaat bagi mereka? Tentu jawabannya adalah tidak manfaat. Faqad intaha al-amal, karena telah berakhir sudah kesempatan untuk beramal. Fala yanfa'uhum syai'un fata, maka tidaklah manfaat bagi mereka sesuatu yang telah berlalu. Wala yumkinu radduhu, dan tidak mungkin dikembalikan. Walihada, oleh karena itu maka mereka pun mengikrarkan dan mengakui kalau mereka telah melakukan kecerobohan. Kemudian kandungan yang kelima, an ahlal auzar, orang-orang yang melakukan dosa, mereka akan memikul dosa-dosa mereka pada punggung-punggung mereka pada hari kiamat, dan ini memikul ini adalah satu hal yang hakiki dan bukan majazi. Di anna hadzal huwal wajib, karena inilah sikap yang wajib kita berikan terhadap dalil, yaitu kita perlakukan dan kita pahami nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagaimana makna zahirnya. Jika ada yang bertanya bagaimanakah kok dosa itu bisa dipikul, maka jawabannya adalah pertanyaan yang tidak pada tempatnya, karena keadaan akhirat tidaklah bisa kita samakan dengan keadaan dunia. Dosa itu tidak terlihat di dunia dan tidak ada bentuknya, sehingga tidak bisa dipikul ketika di dunia. Dan keadaan di akhirat berbeda dengan keadaan di dunia dan tidak bisa disamakan. Maka karena Allah katakan bahasanya dosa itu dipikul oleh orang yang menanggungnya, maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak kita jumpai ada di alam dunia ini. Kemudian kandungan yang keempat, keenam, bahasanya amal itulah sasaran pujian dan celaan. Maka orang mendapatkan pujian karena amalnya dan mendapatkan celaan juga karena amalnya. Contoh celaan, ala sa'a ma yazirun, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Dan amal menjadi sasaran pujian, semisal kita jumpai dalam firman Allah di surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsani ilal ihsan, dan tidaklah balasan perbuatan baik ilal ihsan kecuali juga mendapatkan kebaikan. Maka amal seseorang itulah sasaran pujian, sasaran celaan dan pujian. Maka jika satu perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela atau satu perbuatan yang terpuji, apakah celaan dan pujian tersebut melekat kepada pelakunya? Apakah setiap orang yang melakukan perbuatan yang tercela maka orangnya tercela? Apakah setiap orang yang melakukan perbuatan terpuji maka pelakunya orang yang terpuji? Maka jawabannya, pada asalnya na'am iya, yustalzim qadahau, dampaknya adalah pelakunya mendapatkan celaan jika perbuatannya perbuatan yang tercela, dan mendapatkan pujian jika perbuatannya adalah terpuji. Hadza wal asl, inilah hukum asalnya, terutama terlebih lagi ketika di dunia. Terlebih lagi ketika di dunia, maka tidak ada bagi kita jalan untuk menilai kecuali dengan apa yang terlihat. Ini apa yang terlihat, jika yang terlihat adalah perbuatan yang baik, perbuatan terpuji, maka kita pun meyakini terpujinya orangnya. Jika yang nampak pada kita adalah perbuatan yang buruk, maka kita yakini buruknya pelakunya. Wa ammal umurul akhirah, sedangkan di akhirat, fa'indallah, maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang lebih tahu secara detail apa yang dulu di dunia itu nampak baik ternyata riak. Maka Allah yang lebih tahu. Dan ternyata atau apa yang dulu adalah satu hal yang buruk, ternyata ada udhur-udhur yang menyebabkan Allah memakluminya. Maka Allah lah yang lebih tahu secara pasti. Oleh karena itu, lau anana ra'ayna saksan, seandainya kita melihat ada seseorang yang bersujud kepada berhala, ini saya kita katakan dia adalah orang yang kafir, meskipun dimungkinkan kalau dia tidak tahu. Ini fa in istaqama wahadallaha, maka jika kemudian jika dia adalah seorang yang lurus dan mengesakan Allah, maka hilang darinya vonis tersebut. Wa ila fa wa baqin, namun jika tidak, dan kita jumpai dia adalah orang yang bersujud kepada berhala dan patung, maka tetap pada vonis sebelumnya. Wal ya'lam, dan tidaklah disadari bahasanya sebagian orang terlalu berlebar-lebar, berlonggar-longgar dalam masalah ta'yin wa ta'mim. Mereka berlonggar-longgar dalam masalah membahas vonis muayyan, vonis untuk tertentu, sampai kemudian karena berdalam-dalam maka hal-hal yang jelas itu kemudian dianggap tidak jelas. Hal-hal yang jelas harus diyakini ini pelakunya orang yang kafir, orang yang musyrik, karena berdalam-dalam dalam bahas masalah kapan vonis ta'yin, vonis musyrik atau vonis kafir itu diberikan kepada person tertentu, maka malah kemudian terlalu kendor yang tidak pada tempatnya. Maka sebagian orang berdalam-dalam, berluas-luas dalam pembahasan tentang masalah ta'yin dan ta'mim, tentang vonis untuk person ataukah vonis untuk kapan ada vonis untuk person dan kapankah tidak. Hatta inna ba'dhum, sampai-sampai sebagian mereka ragu-ragu apakah kita boleh mengatakan bagi orang yang bersujud kepada berhala, ragu-ragu apakah boleh kita katakan dan kita yakini bahwasanya dia adalah orang yang kafir. Maka fallahul musta'an kaifa la taqul, maka hanya kepada Allah minta, kita minta tolong, bagaimana tidak kita katakan dan tidak kita yakini orang tersebut orang yang kafir. Qul wala tubali, katakanlah dan yakinilah bahwasanya orang tersebut adalah orang yang telah membatalkan keimanannya, dan telah orang yang adalah orang yang musyrik, dan jangan peduli. Karena kita menilainya dengan penilaian lahiriah, itukah kaidah di dunia. Wa aidan, demikian juga apakah kita katakan pada orang yang meninggalkan salat bahasanya dia telah kafir, maka kita katakan kul wala tubali, katakanlah dan yakinilah demikian dan jangan peduli. Wa idza lam taqul famata yakunu kufran, maka jika hal-hal di atas itu masih diragukan, orang yang nyata-nyata bersujud kepada patung Buddha atau yang lain masih diragukan, ini jangan-jangan tidak kafir, jangan-jangan belum musyrik, famata yakunu kufran, maka kapan ada vonis kafir dan kapan ada vonis kemusyrikan. Naam, memang idza wujida mani'un min takfir, jika dijumpai ada faktor penghalang untuk adanya vonis kafir, maka pada saat itu likulli syai'in hukmun, masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Amal aslu, adapun hukum asalnya, fa inna nahkumu ala kulli man fa'ala ma yukaffiru aw qala ma yukaffiru bi annahu kafirun bi ainihi, adapun hukum asalnya, fa inna nahkumu, maka kita menetapkan hukum, memberikan penilaian kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang membatalkan iman atau mengucapkan ucapan yang membatalkan iman, maka pada dasarnya sebagaimana kaidah penilaian di dunia, bi annahu kafirun bi ainihi, kalau dia adalah orang yang kafir orangnya. Dengan hal tersebut maka bisalah ditegakkan hukuman semestinya untuk orang tersebut. Baru ketika idda'a mani'an, orang tadi mengklaim kalau dia punya faktor penghalang, nadharna, maka kemudian kita simak, kita telaah lebih lanjut faktor penghalang yang dia klaim, apakah itu benar ataukah tidak benar. Wal nahkum, kemudian kita vonis, likulli qadiyatin bima taqtadiha al-hal, di setiap kasus sesuai dengan tuntunan, keadaan dan kondisinya. Maka beliau sampaikan bahasanya kaidah dalam penilaian di dunia adalah berdasarkan hukum zahir, berdasarkan zahir perbuatan dan zahir ucapan. Adapun hukum akhirat maka itu ilallah, wallahu a'lam, maka Allah lah yang lebih tahu. Maka orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan kekafiran, contohnya bersujud kepada berhala, atau nyata-nyata mengucapkan ucapan yang membatalkan iman dengan ngejek-ngejek syariat, maka pada dasarnya dia adalah orang yang batal iman karena ucapannya dan karena perbuatannya. Adapun yang namanya faktor penghalang, maka itu beliau katakan letaknya adalah manakala kemudian setelah kita memberikan penilaian, kemudian dia meminta udzur, ya, jangan divonis demikian, saya punya alasan begini begini begini. Nah, baru ketika itu di sini letak fungsi mani, faktor penghalang penilaian. Adapun penilaian awal, maka dengan zahir perbuatan dan zahir ucapan. Setelah keluar penilaian awal dan dia iktidar, dia beralasan, ya jangan kau katakan bahasanya saya telah murtad, saya telah kafir, saya punya alasan gini gini gini gini gini. Nah, baru di situ dilihat alasannya, bisa alasan yang mengada-ada ataukan memang alasan yang benar-benar ada. Di sini baru letak mani, ya, berdasarkan dua paragraf yang tadi kita baca, maka letak mani faktor penghalang untuk adanya vonis kafir untuk person itu terletak setelah adanya penilaian, dan itu untuk bahan kajian lebih lanjut. Ketika dia menolak penilaian awal, yang penilaian awal tersebut adalah hukum asal, karena menggunakan kaidah hukum dunia, bahasanya penilaian berdasarkan apa yang nampak dan apa yang terlihat. Ya, maka dua paragraf yang kita baca ini adalah satu hal yang penting untuk memperjelas apa yang telah kita pernah baca di pertemuan-pertemuan yang lewat ini, tentang seorang muslim yang melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin termasuk orang yang adanya mengakui adanya uzur, menerima uzur bil jahal karena tidak tahu dan semacam itu. Namun di sini kita lihat bahasanya prakteknya secara praktis, penerapannya secara praktis itu letaknya adalah setelah ada vonis awal berdasarkan hukum asal. Ketika dia menolak label dan vonis tersebut, nah maka barulah uzurnya, alasan uzur, alasan ini dan itu ditampung untuk ditelaah lebih lanjut. Apakah itu memang alasan yang ada ataukah alasan yang mengada-ada? Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di awal paragraf pertama tadi atau di akhir paragraf pertama tadi, sebagian orang berdalam-dalam dalam membahas kapan adanya vonis muayyan, vonis tertentu untuk vonis kafir dan vonis musyrik untuk person tertentu, berdalam-dalam dalam masalah mani, berdalam-dalam dalam masalah membahas faktor penghalang, sampai-sampai ragu-ragu terhadap sesuatu yang jelas. Dan ini beliau nilai telah kebablasan, kesimpulan yang dampak kebablasan dalam masalah membahas faktor-faktor penghalang berkaitan dengan vonis untuk personal, sampai-sampai hal-hal yang sudah gamblang itu masih ragu-ragu. Padahal beliau termasuk orang yang menilai, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lewat, beliau dalam masalah vonis muayyan termasuk orang yang mempersyaratkan harus ada iqamatul hujjah untuk vonis yang vonis kafir yang sesungguhnya. Demikian pendapat beliau. Namun beliau mengingatkan di sini, ini jangan berlebih-lebihan dalam pembahasan tersebut, sampai-sampai ragu-ragu terhadap sesuatu yang sudah gamblang dan nyata. Kemudian Ya, maka dua paragraf terakhir yang saja kita baca ini satu hal yang sangat penting untuk mendudukkan gimana sebenarnya pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini ketika ada seorang yang muslim kemudian melakukan hal-hal pembatal iman. Nih, kemudian ada syarat iqamatul hujjah dan beliau adalah orang yang menerima hal tersebut. Dan gimanakah letaknya dan gimanakah porsi pasnya, dosis pasnya ini penjelasan gamblangnya dan praktisnya ada di sini sebagai penjelas untuk berbagai perkataan beliau di tempat-tempat yang lain. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang ke-32 dari surat Al-An'am. Wa mal hayatu dunya dan tidaklah kehidupan dunia illa la'ibun kecuali main-main walahwun dan kelalaian waladarul akhiratu khairun dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik lilladzina yattaqun untuk orang-orang yang bertakwa afala taqilun tidakkah kalian menggunakan akal. Maka di sini terdapat hasr pembatasan bahasanya tidaklah dunia kecuali sekedar main-main dan melalaikan. Kemudian Allah katakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Yang dimaksud dengan kehidupan dunia adalah kehidupan kita saat ini. Dan kehidupan kita saat ini disebut dunia karena dua sisi. Yang pertama adalah dunia dalam artian sisi waktu yaitu dekat karena dia sebelum akhirat dan sisi yang kedua dunia dari sisi martabat dan kualitas. Ya, karena kehidupan dunia adalah dunia dalam artian rendah dan jelek dan hina dibandingkan kehidupan akhirat. Adapun dunia dalam artian dekat maka sangat yang satu hal yang jelas karena tentu kehidupan dunia itu sebelum akhirat. Adapun dunia dalam pengertian rendah dan hina dibandingkan akhirat maka itu juga satu hal yang jelas. Namun limangkana dha aqlin jelas bagi orang yang menggunakan akal karena dunia ini adalah daniyah sesuatu yang hina tidak ada padanya kebaikan yang sempurna. Ghoyatu ma fiha maksimal yang ada dalam kehidupan dunia adalah kenikmatan badan tanpa hati karena ahlu dunia orang yang semata-mata memburu dunia maka mereka tidaklah mendapatkan kenikmatan hati. Mengingat berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-97, siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, itulah yang kami berikan kepadanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Maka kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang penuh dengan na'imul qalbi, ini kenikmatan hati, itu hanya Allah berikan di dunia ini bagi orang yang mengumpulkan dua hal di atas iman dan amal saleh. Adapun orang yang tidak ada padanya dua hal ini maka cuma mendapatkan naimul badan, kenikmatan fisik bukan kenikmatan hati. Kenikmatan hati hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Dan betapa sedikitnya orang yang betul-betul beriman. Sehingga mayoritas manusia yang mereka dapatkan selama hidup di dunia adalah kenikmatan fisik, kenikmatan lahiriah yang bahasa bebasnya kayaknya senang. Yang bahasa lainnya adalah kayaknya senang. Maka senangnya itu sebagaimana orang Jawa bilang, wang sinawang. Itu cuma sudut pandang orang lain saja. Yang tidak tahu hakikat senyatanya dan bagaimanakah keadaan hatinya. Orang lain saja yang bilang itu hidup yang senang. Dia sendiri mengatakan, enggak, dia itu malah yang lebih senang daripada saya. Dia itu yang lebih tentram daripada saya. Maka secara umum, maka kenikmatan orang yang dirasakan orang ketika di dunia adalah naimul badan. Kenikmatan lahiriah. Kelihatannya senang saja. Kelihatannya senang. Orang yang dianggap senang Ketika suruh bicara dari hati ke hati, ternyata bilangnya susah, banyak derita, banyak masalah, galau ini dan itu, cemas, gelisah, enggak bisa tidur, tidur enggak nyenyak. Nah itu yang ternyata demikian keadaannya ketika kita dia bicara dari hati ke hati. Kalau enggak percaya, lihatlah Facebooknya. Nah itulah itu buktinya. Kalau cuma wang sinawang, cuma naimul badan, kenikmatan badan, ternyata hatinya galau, gelisah, resah, susah. Dan jika demikian, maka sebagaimana keterangan yang lewat, dunia disebut dunia dari dua sisi ini, yaitu dari sisi waktu, dan yang kedua dari sisi dari sisi al-qadr wal martabah, dari sisi kualitas dan level atau tingkatan. Faina daniyah, maka sungguh dunia itu satu hal yang rendah dan hina. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dari Mustaurid Ibn Syadad, Nabi mengatakan, sungguh tempat cambuk di dunia di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Artinya lebih baik daripada dunia seluruhnya. Namun di catatan kaki ada koreksi. Tidak tepat kalau dikatakan Imam Ahmad terlalu jauh, karena ternyata itu ada dalam riwayat Bukhari. Minat dunia kuliha, dari dunia seluruhnya. Dari awal dunia sampai akhir dunia dan semua isinya. Itu ternyata kalah dengan maudhi'u sautin, wadah cambuk. Fakaifa wal insan fil jannati yangdur ila aqsa mulkihi. Maka bagaimanakah lagi padahal seorang penghuni surga, maka dia bisa yangdur, dia akan memandang ujung miliknya. Kama yangdur ila adnahu, maka dia bisa melihatnya sebagaimana dia melihat yang dekat. Maka melihat jauh itu tidak ada bedanya dengan melihat yang dekat, demikian kemampuan mata di akhirat. Kalau di dunia tentu di dekat jelas, makin jauh makin tidak jelas. Namun di akhirat, ya, yang paling ujung sama yang di depan mata sama jelasnya. Nah, padahal ujung tanah miliknya, Masirata al-Fayyamin, adalah kalau mau naik unta itu diperlukan 2000 tahun perjalanan. Allahumma ja'alna min ahliha ya rabbal alamin. Ilalah ibn walahwun, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan hal yang melalaikan. Apa beda la'ibun dan lahwun? Jawabannya disampaikan oleh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, la'ibun itu artinya bil abdan, berkaitan dengan badan, dan lahwun itu bil qulub, berkaitan dengan hati. Maka isi dunia itu adalah permainan yang mencapaikan badan, dan hal yang melalaikan dan menyibukkan hati. Fakulu amali dunia la'ibun, maka semua aktivitas dunia itu adalah menyita badan. Fakulu amali dunia, demikian juga setiap aktivitas dunia itu melalaikan hati. Lakinnau lahwun bisyai'in an syai'in, akan tapi dia melalaikan sesuatu, dia asik dengan sesuatu sehingga lupa dengan sesuatu. Maka dengan aktivitas dunia orang itu lupa dan lalai an a'malil akhirah, dari aktivitas akhirat. Wala ibon, maka melalaikan, yaitu melalaikan dari akhirat. Wala ibon, dan dunia itu adalah permainan, main-main. Di anna fa'ilahu, karena orang yang sibuk dalam masalah dunia, la yahsul ala syai', ujung akhirnya tidak dapat apa-apa. Fa adna ma yuqal innahu laisa lahu wala 'alaihi, maka minimal yang bisa kita katakan hasil dari aktivitasnya adalah laisal, tidak menguntungkannya meskipun tidak merugikannya. Ya, tidak dapat pahala dan tidak pula dapat dosa dari kegiatan tersebut. Ma'ana qad yakunu alaihi, padahal boleh jadi malah jadi dosa untuknya. Wa idza kana la lahu wa la alaihi, maka jika aktivitas dunia yang murni dunia, dan itu adalah aktivitas-aktivitas yang mubah, maka yang disebut aktivitas dunia tentu bukanlah aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah kita katakan aktivitas akhirat. Aktivitas dunia yang disebut aktivitas dunia adalah aktivitas yang mubah. Dan aktivitas yang mubah minimal, la lahu wa la alaihi, dapat pahala enggak, dapat dosa tidak. Namun sering-seringnya malah dapat dosa. Maka jika dari aktivitas tersebut lalahu, tidak dapat pahala, tidak pula dapat dosa, maka hal ini, apakah ini adalah satu hal yang jiddun ataukah laibun, maka apakah ini adalah satu hal yang serius bermanfaat ataukah sekedar main-main, maka jawabannya laibun, tentu sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan meskipun tidak merugikan, itulah yang namanya main-main. Untung tidak, rugi tidak, itu main-main, susah payah jual beli bisnis, untung tidak, rugi juga tidak, itu cuma orang main-main, main-main dengan duitnya daripada nganggur. Ya, maka jika ada yang bertanya, bagaimanakah kita katakan aktivitas dunia itu main-main, padahal para pemburu dunia itu jidun, wah, kerja keras luar biasa, bersungguh-sungguh. Wa'azimatun, perlu tekad yang membaca, wanasatun, harus energik setiap saat. Fi amalihim, untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Maka jawabannya laibun di sini adalah binisbati lithawab, dari sudut pandang pahala. Dari sudut pandang mendapatkan pahala wal ajr dan pahala, maka aktivitas dunia yang murni dunia laibun, itu cuma menyapaikan badan, menyibukkan badan, dan tidak dapat apa-apa. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, dan sungguh kampung akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini terdapat dua model bacaan, boleh dibaca waladarul akhiratu, boleh juga dibaca waladarul akhirati dengan bentuk idhofah. Waladarul akhiratu dan kampung akhirat itu adalah adilatud dunya. Adilah di sini artinya saingan, saingannya dunia. Wadaratud dunya, kalau bahasa pernikahan, maka dia adalah dorah. Dorah itu madu, istri yang lain. Waya mayakunu ba'dal ba'as, yang namanya kampung akhirat adalah apa yang terjadi setelah bangkit dari kubur. Allah sebut akhirat karena dia adalah fase kehidupan yang terakhir. Karena manusia mengalami empat fase kehidupan, pertama di perut ibunya, kemudian di dunia ini, kemudian yang ketiga di barzakh. Yaitu barza adalah ruang antara masa antara mamat, mati dan bangkit dari kubur. Dan fase yang keempat adalah fil ba'as ba'dal mamat, setelah dibangkitkan, setelah mati, ketika telah terjadi kiamat. Oleh karena itu akhirat disebut akhirat. Maka akhirat itu khairun, lebih baik. Artinya khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan permainannya dan kelalaiannya. Lebih baik dari apa tidak disebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan lil ilmi bi, karena telah diketahui lebih baik daripada dunia. Karena di antara kaidah ilmu balaghah, ya, sesuatu yang telah diketahui yang orang itu tidak perlu bersusah payah untuk mengetahuinya, maka dibuang itu lebih baik, karena berarti lebih ringkas. Lilladzina yattaquna, tentu itu lebih baik tidak untuk semua orang, Namun lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang namanya takwa kepada Allah Ta'ala, ya jema'uha intinya, inti makna takwa adalah ittikhadu wiqayatin min adzabillah, memiliki pelindung yang melindungi kita dari siksa Allah. Dan pelindung tersebut tentu pelindung abstrak, yaitu dengan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang. Dan itu semua menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan itu bernilai takwa, manakala ala ilmin wa basiratin, dalam keadaan orang tahu ini diperintahkan dan keadaan orang itu mengerti bahasanya ini dilarang dan dia tinggalkan karena ini dilarang, dia meninggalkannya bukan karena kebetulan, bukan karena kebetulan, dia meninggalkannya bukan karena tradisi, budaya dan kebiasaan, dia mengerjakannya bukan karena kebetulan, bukan karena budaya dan tradisi, namun kenapa mengerjakan? Karena ingat, karena tahu Allah memerintahkannya maka dia kerjakan. Karena ingat bahasanya Allah melarangnya, kemudian dia tinggalkan. Itu baru bernilai takwa. Kalau orang mengerjakan hal yang baik karena kebetulan atau karena kebiasaan, bukan karena kesadaran ini perintah Allah saya kerjakan, maka tidak bernilai takwa. Orang meninggalkan keburukan bukan karena kesadaran ini satu hal yang Allah larang dan ditinggalkan, maka tidak bernilai takwa. Sebagaimana perkataan seorang penyair, yaitu tepatnya namanya Ibnul Mu'taz, beliau mengatakan khalid dunya sagir khalid dhunuba sagiraha wa kabiraha dzakatuqa, tinggalkanlah dosa baik yang kecil ataupun yang besar, itulah takwa. Wa'mal dan bertindaklah kamashin fawqal ardi syauqi, sebagaimana orang yang berjalan di satu tanah penuh dengan pohon berduri. Yahdharu ma yara, maka dia mewaspadai semua yang dia lihat, duri-duri yaitu dosa-dosa yang dia lihat. Latahkiranna sagiratan, janganlah anda meremehkan dan menyepelekan dosa yang kecil-kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya yang namanya gunung itu tumpuan kerikil yang kecil-kecil. Dan demikian juga orang itu terpleset dengan kerikil dan tidak terpleset dengan batu besar. Namanya kalau terpleset batu besar ketabrak, iya kepleset. Tidak ada ceritanya orang kepleset pakai batu besar. Yang bikin orang kepleset pasir, kerikil. Dan demikianlah bahaya dosa kecil, karena seringkali orang tidak waspada, ah cuma kerikil, ah cuma pasir, ternyata dia kebanting gara-gara kerikil tersebut dan gara pasir tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.